lepet keketan nda semumet weteng kruyukan mumet mikiri duit selat kesuwe dikolet kesuli duit diutak ke udang kadang kalang gawe kejegak ari ditelengena ngiwing-ngiwing ngarepeng mata ha ha ha ha, ha. Lepet di panganan lengket nda semumet sing sebab duit uang perangan akeh rebutan duit uang kawinan ana sing deleng duit uang pegatan ana sing sebab duit dagingnya enteng kering mikiri dunia tambah suwe kayong panyiksa dunia diuber-uber kadang kalapan ngewek lenger ari ditelengena ngiwing-ngiwing ngarepeng mata ha-ha-ha-ha-ha sepur dawa tampare sing sebab duit uang perangan akeh rebutan duit uang kawinan ana sing deleng duit uang pegatan ana sing sebab duit kering dagingnya enteng kering mikiri dunia tambah suwe kayong panyiksa dunia diuber-uber kadang kalapan gawek lenger tari ditelengen.